طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، hendaknya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, atas berbagai rahmat dan karunia yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah, di pagi hari yang sejuk ini kita bisa hadir kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka at-tafaqquh fid din, terus berupaya, berusaha untuk mempelajari, mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua orang, hanya manusia-manusia pilihan yang diberikan oleh Allah hidayah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa cinta terhadap ilmu, cinta terhadap majlis ilmu. Ini adalah nikmat besar yang hendaknya kita mensyukurinya. Sebab hanya dengan cara mensyukuri nikmat Allah, nikmat itu akan bertahan. Jika tidak disyukuri, maka lambat laun nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyibah wal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam baca kitab Al-Wajiz. Insyaallah taala, ya, kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu salatul musafir. Ya, salatnya orang-orang musafir. Ya. Wal qasru wajibun 'alal musafiri fi zuhri wal 'asri wal isya. Mengqasar salat bagi orang yang musafir itu hukumnya wajib. Ya. Mengqasar artinya mengurangi rakaatnya. Ya, yang 4 rakaat ya dikurangi menjadi 2 rakaat. Itu maksudnya mengqasar salat dalam safar, yakni mengurangi jumlah rakaatnya. Ya. Yang asalnya 4 rakaat, Ya, menjadi 2 rakaat. Dan sholat yang di qasar itu ada 3. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, ini semua duhur, asar, dan isya terdiri dari 4 rakaat. Maka dikurangi menjadi 2 rakaat saja. Ini ketika berada dalam safar. Ini ketika berada dalam keadaan safar. Maka seorang yang musafir boleh mengqasar sholatnya. Ya, mengurangi yang 4 menjadi 2 rakaat. Tapi ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengqasar sholat bagi orang yang musafir itu ketika musafir ini sholatnya sendirian. Ya, ketika dia sholat sendirian. Ataukah dia sholat berjamaah tetapi imamnya juga musafir. Ya, imamnya juga musafir. Jadi satu rombongan misalkan. Ya, satu rombongan, satu mobil. Rombongan ke Makassar. Ya, Makassar ini kan sudah jarak safar. Ya, singgah misalkan di Takalar, ya, sholat duhur atau asar atau isya, ya, yang menjadi imam, ya, adalah salah satu dari rombongan ini, ya, maka di sini mengqasar, ya, sholat duhurnya dijadikan 2 rakaat saja, atau sholat asarnya dijadikan 2 rakaat saja. Adapun jika orang yang musafir, ya, singgah di satu masjid sholat berjamaah, ya, dan makmumnya, afwan, dan imamnya, ya, imamnya adalah orang mukim, imam rawatib di masjid tersebut, ya, mukim, ya, maka orang yang musafir juga tetap menyempurnakan 4 rakaat mengikuti imam, ya, mengikuti imam rawatib. Jelas nih ya. Jadi kalau sholat berjamaah, kalau yang menjadi imam adalah imam rawatibnya masjid tersebut, maka orang yang musafir tetap menyempurnakan 4 rakaat. Tapi kalau misalkan dia sholat sendirian atau sholat berjamaah tetapi yang menjadi imam adalah orang musafir juga, maka di sini ya wajib mengqasar. Ya, yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Dalil yang menunjukkan masalah ini bolehnya mengqasar sholat dalam safar ini banyak dalilnya, baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza darabtum fil ard, ya, falaisa alaikum junah an taksuru minas shalah. Jika kalian, kata Allah, ya, darabtum, melakukan safar di muka bumi. Ya, jika kalian melakukan safar di muka bumi. Ya, falaisa alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian. Ya, an taksuru minas shalah. Kalian mengqasar, ya, salat kalian. Ya. Jika kalian melakukan safar, perjalanan jauh di muka bumi, apakah perjalanan jauh dalam rangka ibadah? Ya, perjalanan jauh, ya, ke Mekah dalam rangka haji atau dalam rangka umrah, maka boleh mengqasar. Atau dalam rangka yang sifatnya hal-hal yang mubah. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya mubah. Musafir mengadakan perjalanan jauh. Ya, dalam rangka ya rekreasi misalkan. Ya, ya rekreasi ke Malino, ya ke Bantimurung atau ke tempat-tempat yang lainnya di tempat rekreasi, maka boleh. Ya, maka boleh. Ya, maka itu ya boleh. Ya, mengadakan perjalanan jauh dalam rangka bisnis. Ya, ada urusan bisnis atau ada urusan dinas, ya, ada urusan kantor dan seterusnya, maka boleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ard, jika kalian melakukan safar di muka bumi. Ya, safarnya dalam rangka ibadah, ataukah safarnya dalam rangka mubah, ya, artinya sesuatu yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang sifatnya mubah saja, maka itu boleh melakukan mengqasar salat. Ya, boleh mengqasar salat. Yang ada khilaf di kalangan ulama, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang ya safar dalam rangka maksiat, ya, apakah boleh ya juga mengqasar salatnya? Ya, atau tidak boleh? Ini ada khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya tidak boleh. Ya, orang yang mengadakan perjalanan jauh, ya, dalam rangka maksiat, maka tidak boleh mengqasar salat. Ya, dia keluar negeri, ya, menghadiri acara-acara sifatnya acara maksiat. Ya, ya, sifatnya adalah ya acara maksiat, acara kemungkaran. Ya, ada pesta khamar dia hadiri. Ya, pergi nonton konser misalkan ke Jakarta. Apakah boleh ini? Ya, mengqasar salatnya. Karena ini kan safar dalam rangka apa, Mak? Maksiat. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh ya mengqasar dan ada yang mengatakan tidak boleh. Bagi yang mengatakan tidak boleh, ya, dengan alasan kalau kita bolehkan mereka mengqasar salat, maka itu artinya ya semakin diringankan urusannya dalam mewujudkan maksiatnya dan kemungkaran yang mereka ingin lakukan sehingga mereka melakukan safar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan rincian seperti itu. Dalam syariat tidak ada rinciannya. Allah hanya mengatakan wa idza darabtum, jika kalian melakukan safar. Ya, kata safar ini umum dalam rangka ibadah, dalam rangka mubah, ya, hal-hal yang mubah, dagang, ya, rekreasi, atau dalam rangka maksiat. Ya, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Ya, maksiatnya itu tersendiri, safarnya itu tersendiri. Ya, tersendiri. Allah a'lam bishawab, bahwa pendapat yang kedua yang lebih dekat kepada ya kebenaran. Ya. Dibolehkannya jamaah sekalian, ya, dibolehkannya mengqasar atau disyariatkannya mengqasar ya dalam safar ini adalah bentuk sedekah. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk sedekah. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha 'alaikum." Ya, dibolehkannya mengqasar salat ketika safar. Ya, dibolehkannya tidak dibolehkannya buka puasa, ini tidak berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang safar. Ya, kata Nabi SAW, ini adalah sedekah yang Allah Subhanahu wa taala bersedekah dengannya, ya, atas kalian. Faqmalu shadaqatahu, maka terima sedekahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya rukhsah keringanan, ya, adanya rukhsah keringanan bagi orang yang musafir berupa boleh mengqasar salatnya, nanti boleh menjamak salatnya, boleh tidak puasa di bulan Ramadan bagi orang yang musafir. Ini adalah bentuk sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rukhsah Allah Subhanahu wa taala ya ingin meringankan kepada ya hambanya. Tayyib ayyuhal ikhwah, ya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hukum mengqasar salat. Ya, hukum mengqasar salat dalam safar. Kalau penulis tadi menyebutkan bahwasanya hukumnya wajib, beliau mengatakan wal qasr wajibun 'alal musafir. Ya. Mengqasar itu hukumnya wajib bagi orang yang ya, bagi orang yang musafir. Dan ini adalah pendapat sekelompok dari kalangan sahabat, ya, di antaranya Umar, Ali, ya, Ibnu Umar, Jabir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ya, dan ulama-ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya mengqasar salat dalam safar itu hukumnya ya hukumnya wajib. Dalil yang mereka jadikan sebagai Ya, pegangan banyak dalil. Ya. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ya. As-salatu awwalu ma quridat raka'atain. Ya. Salat awalnya itu difardukan, diwajibkan raka'ataini, dua rakaat saja. Ya, jadi salat lima waktu, ya, awal-awal diwajibkannya salat lima waktu itu hanya dua rakaat. Ya, hanya dua rakaat. Fa ukirat salatus safar wa utimma salatul hadar. Kemudian salat bagi orang yang musafir tetap ditetapkan dua rakaat. Wa utimmat salatul hadar. Adapun salat hadar, yakni salat ketika tidak musafir, utimmat disempurnakan menjadi empat. Ada yang tiga itu maghrib, ada yang menjadi empat, yaitu yang disebutkan tadi, ya, zuhur, asar, dan isya. Jadi ini dalil yang sangat kuat yang dijadikan pegangan bagi ulama yang mengatakan bahwasanya mengqasar salat dalam safar itu hukumnya wajib. Karena itu asalnya, bahwa asal diwajibkannya salat lima waktu itu hanya terdiri dari dua rakaat. Ya. Kemudian mengalami perubahan, ya, ditambah menjadi empat ketika hadar, ini ketika mukim, tinggal di kampung, tinggal di rumah. Wa fa ukirat salat safar. Adapun salat musafir, ya, tetap ditetapkan seperti semula, seperti awalnya, yaitu hanya dua, ya, hanya dua rakaat. Itu hanya dua rakaat. Dan juga ada dalil yang lain. Dalil Umar, ya, hadis Umar atau hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Farallahu salata ala lisani nabiyikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan salat melalui lisan nabinya. Ya, lisan nabi kalian fil hadar arba'an. Ya, ketika hadar, ketika mukim, tinggal di rumah, di kampung, empat rakaat. Wa fis safari rak'ataini. Dan ketika safar, maka Allah fardukan hanya dua rakaat saja. Allah fardukan hanya dua rakaat saja. Wa fil khawfi rak'atan. Dan ketika sholat khawf, maka boleh satu rakaat. Ya, ini akan datang nanti pembahasan tata cara sholat khawf. Ada namanya sholat khawf. Sholat khawf itu nanti, ya, di sebagian bentuk dan tata caranya boleh hanya satu rakaat saja. Boleh, ya, hanya satu, ya, satu rakaat saja. Dalil yang lain lagi jamaah sekalian yang menunjukkan hal ini, ya, yang menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan bahwasanya salat safar, ya, itu hanya dua rakaat saja. Ya, tidak boleh, ya, ditambah. Dalil Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sahibtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi safar. Fa lam yazid ala rak'ataini hatta qawadahullah." Ya. Kata beliau, "Saya pernah, ya, berkali-kali menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar." Ya. Dan Nabi tidak pernah menambah, yakni sholat lebih dari dua rakaat sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Ya. Jadi Nabi kalau safar itu selamanya hanya dua rakaat saja. Ya. Ini pernyataan tegas dari sahabat Abdullah bin Umar. Kata beliau, "Sahibtun Nabiyya." Saya pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, dalam safar, dan Nabi itu tidak pernah menambah salatnya. Tidak pernah lebih sholat duhurnya dari dua rakaat. Sholat asarnya tidak pernah lebih dari dua rakaat. Sholat isyanya tidak pernah lebih dari dua. Ya, dari dua rakaat. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lebih lanjut bercerita. Wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala rak'atain hatta qawadahu Allah. Dan saya juga sering bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau juga tidak pernah, ya, menambah salatnya lebih dari dua rakaat, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rak'atain hatta qadahullah. Wa tsumma sahibtu Utsman falam yazid ala rak'atain hatta qadahullah. Ya. Jadi beliau mengatakan saya pernah musafir bersama Nabi, musafir bersama Abu Bakr setelah meninggalnya Nabi, bersama Umar, ya, bersama Utsman, bersama Ali, dan ternyata begitu semuanya. Ya, begitu semua. Tidak ada yang sholat 4 rakaat kalau duhur. Ya, 4 rakaat kalau asar, 4 rakaat kalau isya, tidak ada. Semuanya hanya ya membatasi, ya, semuanya hanya membatasi 2 rakaat saja. 2 rakaat saja. Thayyibah wal ikhwah, ya, wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini pendapat yang kuat insyaallah taala bahwasanya mengqasar salat dalam safar itu hukumnya wajib, ya, mengqasar salat dalam safar itu hukumnya, ya, hukumnya wajib. Nah, pembahasan berikutnya, ya, apakah dipersyaratkan ada niat mengqasar salat ketika hendak takbir atau hendak sholat musafir, ya, ketika hendak sholat. Maksudnya apa? Orang yang musafir, ya, orang yang musafir, kan wajib apa? Mengqasar sholatnya kalau sholat sendirian atau berjamaah bersama musafir, ya. Ketika dia mau sholat, apakah dia harus menghadirkan niat di dalam hatinya bahwa sholat yang mau dia lakukan ini, sholat duhur yang mau dia laksanakan ini, ya, itu hanya 2 rakaat, ya, atau sah-sah saja walaupun tanpa ada niat mengqasar sholat, ya, walaupun tanpa ada niat mengqasar sholatnya. Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama, ya. Pendapat yang pertama mengatakan tidak dipersyaratkan, ya, dan ini pendapat Al-Imam Malik, Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad, dan juga Ibnu Taimiyah, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Artinya apa, ikhwah? Jadi orang yang musafir, tatkala dia singgah di masjid misalkan mau sholat, walaupun tidak ada niatnya untuk mengqasar sholat, ya, tetap dia qasar saja. Jadi sudah takbir Allah, ya, nanti sudah berjalan 1 rakaat atau rakaat kedua baru, ya, dia hadir niatnya bahwasanya saya ini musafir, maka boleh, ya, ya, boleh. Pendapat yang kedua mengatakan harus ada niat sebelumnya, ya, bahwa sholat yang dia hendak lakukan ini adalah sholat qasar, ya, dia qasar sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Yang kuat adalah pendapat yang pertama, bahwasanya boleh seseorang itu mengqasar sholatnya walaupun tanpa diawali niat dari awal. Ya, tanpa diawali niat dari, ya, dari awal. Kenapa? Karena memang sholat yang wajib dia lakukan adalah sholat qasar. Ya, sholat yang wajib dia lakukan karena dia posisinya musafir, maka adalah sholat qasar. Ya, jadi ada niat atau tidak ada niat, yang penting ada niatnya. Dia mau sholat duhur, ada niatnya untuk sholat duhur. Mau sholat asar, ada niatnya melakukan sholat asar. Walaupun tidak ada niatnya untuk mengqasarnya, boleh. Kenapa? Karena memang yang wajib dia lakukan hanya 2 rakaat saja. Yang wajib dia lakukan hanya 2, ya, 2 rakaat saja. Kemudian apalagi jamaah sekalian? Ya, sholat yang boleh diqasar. Tadi sudah kita singgung, ya. Ya, sholat yang boleh diqasar itu dikurangi rakaatnya menjadi 2. Ya, hanya 3 saja. Sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Adapun maghrib yang 3 rakaat tetap harus disempurnakan menjadi 3 rakaat. Ya, walaupun dalam safar. Tidak boleh sholat maghrib, ya, dikurangi menjadi 2 rakaat. Ya, yang boleh diqasar hanya yang 4 rakaat dikurangi menjadi 2. Yang asalnya sudah 2, ya, tidak dikurangi lagi. Salat subuh jangan diqasar menjadi 1. Ya. Salat maghrib jangan diqasar menjadi 2. Ya, karena yang dikosor, yang dikurangi itu hanya yang 4 rakaat saja. Hanya yang 4 rakaat saja. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, berapa jauh perjalanan, ya, baru dianggap itu safar. Ya, jarak yang ditempuh atau jarak yang mau kita datang ini berapa kilometer, baru dianggap itu musafir. Ya, seseorang yang mengadakan perjalanan jauh, sejauh mana perjalanan yang dia mau tempuh ini, baru dianggap sebagai orang yang musafir. Kang yang boleh mengqasar sholat adalah apa? Orang yang musafir. Nah, jarak perjalanan yang ditempuh berapa kilometer, baru orang itu dikategorikan sebagai orang yang musafir. Dalam masalah ini, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan, ya, itu jarak tempuh yang mau didatangi minimal, ya, 48 mil. Ya, 48 mil. Ya, ada yang mengatakan 48 mil. Ya, ada yang mengatakan, ya, bahwa boleh mengqasar kalau perjalanan itu membutuhkan jarak tempuh sekitar 3 hari. Ya, mau safar, mau pepergian jauh. Tempat yang mau tuju ini butuh, ya, waktu perjalanan 3 hari. Jalan kaki atau naik onta atau naik, ya, atau naik kuda, ya, atau naik kuda. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh dengan jarak, ya, 1 hari, yakni 30 mil dari pagi sampai sore, ya. Jadi dia mau datang ke satu tempat, dari rumahnya dia ke tempat itu butuh perjalanan dari pagi sampai sore kalau jalan kaki. Ah, maka itu sudah boleh mengqasar. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang terakhir dan ini yang kuat, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jarak safar itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya, yakni tidak dibatasi dengan, ya, sekian mil, ya, sekian kilometer, ya. Ya, itu tidak dibatasi. Akan tetapi, ya, jarak safar itu dikembalikan kepada ya, kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Misalkan masyarakat Bantaing ini. Bagaimana urf dan kebiasaannya masyarakat Bantaing? Kalau misalkan masyarakat Bantaing menempuh perjalanan sampai ke Takalar misalkan. Apakah masyarakat Bantaing itu menganggap dirinya musafir kalau mereka ke Takalar? Kalau mereka menganggap dirinya itu musafir kalau ke Takalar, berarti itulah ukurannya. Berarti itu sudah musafir. Berarti boleh menjamak sholat. Ya, boleh mengqasar sholat kalau ke Takalar. Karena urfnya masyarakat Bantaing, kalau sampai ke Takalar, itu mereka sudah menganggap dirinya apa? Musafir. Jelas ini? Ya. Kalau misalkan urfnya masyarakat Bantaing, ya, menganggap dirinya itu musafir kalau sampai ke Bulukumbah misalkan, berarti itulah ukurannya, karena ukuran jauh dan dekatnya ini kan bukan diukur dengan ukuran kilometer, tetapi kembali kepada urf. Kalau memang urfnya masyarakat, kebiasaan masyarakat itu sudah menghukumi musafir kalau menempuh jarak seperti itu jauhnya, datang ke kampung ini, oh itu sudah musafir, itu sudah jauh. Ya, kalau memang urfnya masyarakat sudah seperti itu, maka itulah ukurannya. Ya, itulah ukurannya. Berarti datang ke tempat tersebut, berarti itu sudah dianggap musafir. Berarti sudah boleh nanti mengqasar sholat, boleh nanti menjamak sholat, boleh nanti apa, tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, boleh sudah mengambil keringanan, karena orangnya sudah dikategorikan sebagai orang yang musafir. Jelas ini? Ya, ya. Jadi itu tidak dikategorikan, apa tidak diukur dengan, ya, sekian mil, ya, sekian kilometer, ya, sekian lama perjalanan, ya, sekian 1 hari, 2 hari. Bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya kembali kepada urf. Ya. Kalau memang kebiasaan masyarakat secara umum itu sudah menganggap, ya, pergi, ya, musafir, ya, berangkat ke tempat tersebut, itu sudah musafir, maka berarti sudah musafir. Ya, berarti sudah musafir. Kalau sudah musafir, berarti sudah boleh mengambil apa? keringanan-keringanan syariat yang ada dalam safar yang diberikan kepada orang yang musafir. Boleh mengqasar sholatnya, boleh menjamak nanti, boleh nanti tidak sholat berjamaah. Ya, boleh nanti tidak singgah sholat berjamaah. Ya, berarti boleh sudah tidak puasa di bulan Ramadan. Karena orang ini sudah berstatus sebagai orang yang musafir. Hanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sekarang ya, safar ini kan tolak ukurnya urf, ya. Ya, urf, kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu kan bisa berubah. Ya. Yang namanya kebiasaan itu bisa berubah. Kalau misalkan dulu, ya, dulu sebelum ada ya, kendaraan misalkan belum ada mobil, belum ada motor, ya, orang bepergian jarak jauh itu masih menggunakan ya kuda misalkan, mengadakan kuda misalkan, mungkin dulu misalkan masyarakat yang ada misalkan di ujungnya Bantaeng atas ini, daerah-daerah Patani Tiang sana. Ya, banyak orang lagi naik ke atas. Ya, itu mereka dulu kalau datang ke kota Bantaeng, ya, itu mereka menganggap dirinya musafir. Ya, karena itu menempuh perjalanan yang cukup lama, berjam-jam. Ya, berjam-jam. Katanya berangkat pagi mungkin bisa sore baru sampai di sini. Ya, berangkat pagi, sore berangkat ke sini. Maka masyarakat dulu, ya, kalau yang di ujung Bantaeng sana atas ini, ya, daerah desa Pak Tanetiang itu yang paling ujungnya, Bantaeng. Itu kalau dulu datang ke kota Bantaeng, mereka menganggap dirinya musafir. Karena kalau jalan kaki berangkat pagi sampai sore. Ya, sampai di sini sore. Ya, mereka menganggap dirinya musafir. Ya. Tapi sekarang itu sudah tidak lagi. Ya, dengan banyaknya kendaraan mobil, motor, ya. Dari ujung Bantaeng itu sampai ke sini mereka sudah tidak anggap lagi dirinya musafir. Ya, mereka sudah tidak anggap lagi ya dirinya musafir, karena kadang bisa bolak-balik sampai 3 kali dalam satu hari. Dianggap ya Bantaeng itu ya tempat jalan-jalan saja. Ya, mereka tidak anggap lagi dirinya itu musafir kalau datang ke kota Bantaeng. Berarti di Kang Ur sudah berbeda. Karena Ur berbeda berarti hukum juga sudah berbeda. Kalau masyarakat dahulu yang tinggal di desa Pataniteang ujungnya Bantaeng, kalau datang ke Bulu Bantaeng ini ke kota, mereka boleh mengqasar sholat. Kenapa? Karena mereka musafir. Tapi kalau sekarang tidak boleh lagi mengqasar sholat. Kenapa? Karena mereka sudah tidak anggap lagi dirinya musafir. Ya, mereka itu sudah tidak menganggap lagi dirinya musafir kalau datang ke kota Bantaeng ini. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Jadi hukum yang dikembalikan kepada urf, ya, itu bisa berubah ketika urfnya juga apa berubah? Ya, berubah. Bisa dipahami ini? Jadi ada hukum. Yang hukum itu dikembalikan kepada urf. Kalau urfnya itu berbeda, kebiasaan itu berbeda, berubah, berarti hukum juga ikut berubah. Contoh yang seperti kita sebutkan tadi. Ya, yang kita sebutkan tadi. Ya, masyarakat yang ada di desa Pataniteang. Kalau datang ke Bantaeng, ke kota Bantaeng, kalau dulu mereka anggap dirinya musafir. Karena mereka menganggap dirinya musafir, berarti boleh mengqasar sholat. Karena sekarang sudah banyak kendaraan, mereka tidak anggap lagi dirinya musafir kalau datang ke kota Bantaeng, berarti tidak boleh lagi apa? Mengqasar sholat. Ya, apa alasannya mau mengqasar sholat? Kalau katakan ini musafir. Ya, mereka sudah tidak anggap lagi dirinya musafir. Berarti tidak boleh lagi apa? Mengqasar sholat. Jelas ini? Ya. Toi. Kemudian orang yang musafir, kapan mereka mulai boleh mengqasar sholat? Ya, orang yang musafir kan boleh mengqasar sholatnya. Nah, kapan mulai mereka itu boleh mengqasar sholatnya? Ya, orang yang musafir boleh mulai mengqasar sholatnya dan mengambil keringanan-keringanan yang ada dalam safar ketika Ya, orang yang musafir itu sudah keluar dari kampungnya. Ya, sudah meninggalkan apa? Kampung. Ya, kampungnya sudah meninggalkan ya desanya. Ya, sudah meninggalkan desa desanya. Ya, misalkan kalau kita di sini ya di Kota Bantaeng, ya, kita ke Makassar misalkan. Maka ya, kalau kita sudah masuk perbatasan Jeneponto, berarti kita kan sudah keluar dari kampung kita ya. Ya, sudah keluar, maka itu sudah mulai boleh mengkasar. Paham ini? Ya, berangkat dari sini pas azan duhur misalkan. Ya, azan duhur berangkat dari Kota Bantaeng ini. Ya, beberapa menit kan sudah sampai di batas Bantaeng Jeneponto, singgah di masih batas Bantaeng Jeneponto, itu sudah boleh mengkasar sholat. Ya, karena ini sudah ya dikategorikan sebagai orang musafir. Paham ini? Ya, kan ini sudah dikategorikan sebagai orang yang musafir. Jadi ini juga berlaku bagi orang yang apa? Ini juga berlaku pada bulan Ramadan misalkan. Ya, orang yang musafir boleh tidak puasa. Ya, tapi bolehnya tidak puasa itu ketika sudah mulai jalan, sudah keluar dari kampungnya. Ya, sudah keluar dari kampungnya. Seperti misalkan kita sebutkan tadi, orang Bantai, dia musafir ke Makassar. Ya, dia mau batalkan puasanya, tidak mau puasa. Kita katakan boleh, tapi nanti di sana. Kalau sudah keluar dari Bantaeng, baru silakan apa? Batalkan puasanya. Ada pun kalau masih di sini, masih ada di rumahnya, lalu dia tidak puasa, kita katakan tidak boleh, haram. Harus dia puasa. Ya. Kenapa? Karena belum musafir. Orang kalau masih di dalam rumah, kan belum musafir. Masih di kampungnya, berarti kan mengapa? Belum? Ya, belum musafir. Yang dibolehkan tidak puasa, yang bagaimana? Yang musafir. Mau mengqasar sholat. Yang dibolehkan mengqasar sholat apa? Yang musafir. Adapun kalau dia masih sholat duhur di masjid yang ada di samping rumahnya, kita katakan tidak boleh dia mengqasar. Kalau dia sholatnya hanya 2 rakaat, kita katakan harus tambah lagi 2 rakaat. Karena kamu ini belum musafir, baru mau musafir. Orang yang musafir tadi sudah mulai jalan. Sudah keluar dari kampungnya. Adapun kalau masih di rumahnya, itu belum dikategorikan sebagai orang yang musafir. Jelas sama sini, ikhwan? Ya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dhahaba jumhurul ulama ila anna kasra shalah yushra'u bi mufarakatil hadar wal khuruj minal balad wa anna dhalika syartun wa la yatimu hatta yadukul awwal buyutiha qala ibn al-munzir wa la a'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kasra fi safari min asfari illa ba'da khurujihi minal madinah. Ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqasar salat itu disyariatkan, ya, tidak mulai dibolehkan mengqasar salat bi mufarakatil hadar, jika sudah meninggalkan ya kampung-kampungnya orang yang tinggal di sekitarnya di situ, ya. Ya, wal khuruj minal balad, memang sudah keluar dari desanya, ya, sudah keluar dari desa, ya, dari desanya. Nah, ini kan tidak jauh, ya, mungkin kalau kayak orang yang tinggal di sekitar Tanitea. Ya, sampai di sini kan sudah tinggal kami kampungnya. Ya. Sudah tidak kelihatan lagi rumah-rumahnya ke sana. Ya, sudah keluar 5 kilo. Ya, itu sudah mulai boleh itu. Ya. Dan kata jumhur, ini adalah syarat. Ya, ini syarat dibolehkannya mengqasar. Sudah harus keluar dari kampungnya. Walayatimu hatta yadukula awal buyutiha. Ya, dan tidak sempurna sampai dia masuk ke kampung berikutnya. Ya, kalau sudah masuk di kampung berikutnya, berarti sudah boleh. Berkata Ibnu Munzir, ya, dan saya tidak mengetahui bahwa Nabi SAW pernah mengqasar, ya, dalam satu safar dari safar-safar beliau, kecuali setelah beliau itu keluar dari Madinah. Ya, Nabi mengqasar sholat ketika Nabi sudah keluar dari wilayah Madinah. Adapun ketika Nabi masih berada dalam Madinah, maka Nabi SAW itu belum, apa, Nabi tidak pernah mengqasar. Wa qala Anas sallaitu zuhra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati arba'an wa bi dhil hulaifa rak'ataini. Berkata Anas, saya pernah salat zuhur bersama Nabi di Madinah 4 rakaat dan saya salat di dhil hulaifa 2 rakaat, ya. Kota Madinah dan dhil hulaifa ini kan dekat sebenarnya jaraknya, ya. Ya, Madinah. Ya, kalau Nabi sholatnya di Madinah, ya sholat dulu baru berangkat. Ya, sholat dulu baru berangkat. maka sholatnya tetap 4 rakaat. Ya, maka Anas menceritakan, saya pernah sholat duhur bersama Nabi di Madinah 4 rakaat. Dan saya pernah sholat bersama Nabi, ya, di daerah Dzulhulaifah, ya, cuma 2 rakaat. Ya, Madinah dengan Dzulhulaifah ini sebenarnya jaraknya tidak jauh. Ya, tapi itu sudah di luar kota Madinah. Ya, itu sudah, ya, sudah keluar Madinah itu, sudah demi gunung-gunung yang dilewat, ya, yang dilewati. Ya, sudah ada gunung-gunung yang dilewati. Ini dalil yang sangat kuat menunjukkan bahwasanya, ya, bolehnya itu ketika sudah keluar, sudah meninggalkan kampung. Ya, itu mulai sudah mulai mengkosor salat. Itu sudah mulai mengkosor salat. Baik. Adapun ketika belum berangkat, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, kalau belum berangkat, maka belum boleh mengkosor, karena itu belum musafir namanya. Kalau masih ada di kampung, masih ada di kampungnya, ya. Kalau masih ada di kampungnya, maka itu belum boleh mengkosor, karena itu belum dikategorikan sebagai orang yang musafir, ya. Belum dikategorikan sebagai orang yang musafir. Ya. Begitu pula nanti ikhwah, ya, wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau pulangnya misalkan, ya, begitu pula nanti kalau pulangnya sudah mau masuk ke kampungnya, ya, sudah dekat kampungnya. Ya, tapi dia singgah salat di jalan, maka masih boleh mengkosor. Ya, seperti yang kita gambarkan tadi. Kita dari Bantaeng, kota Bantaeng mau ke Makassar. Keluar, ya, batas Bantaeng yakni Ponto, berarti sudah boleh mengkosor. Karena ini sudah dikategorikan sudah musafir. Begitu pula nanti kalau dari Makassar sudah mau balik ke Bantaeng, ya, masih di wilayah batas Bantaeng yakni Ponto, sudah singgah di situ salat duhur misalkan, masih boleh dia mengkosor. Ya, boleh mengkosor karena orang ini masih berstatus sebagai apa? Orang musafir karena belum masuk di kampungnya. Ya, karena belum masuk apa di? Ya, di kampungnya. Paham ini? Ya, ketika keluar kampung kan sudah dihukumi musafir. Kapan dihukumi orang ini tidak musafir? Ketika kembali lagi ke kampungnya, ya kan? Ya, kalau sudah keluar berarti sudah musafir. Ya, nanti putus hukum musafir ini ketika masuk di kampungnya. Jadi singgah batas Bantaeng yakni Ponto, singgah di situ salat duhur. Boleh mengkosor. Ya, masih boleh mengkosor walaupun sudah dekat ke sini. Ya, walaupun sudah dekat kan ini belum masuk ke daerahnya dia. Ya, belum masuk ke kampungnya, masih di luar kampungnya. Ya, berarti orang ini masih dikategorikan sebagai orang yang musafir. Ya, masih dikategorikan sebagai orang yang musafir. Baik. Kemudian ya, ada lagi pembahasan yang baru yang berkaitan masalah mengkosor sholat ini. Ya. Kalau misalkan orang mau safar. Ya, orang mau safar. Ya, sudah azan duhur di masjidnya. Ya, masjid yang ada di dekat rumahnya. Ya. Sudah azan duhur di masjid yang ada di dekat ya rumahnya. Tapi mereka ini yang mau safar ini rombongan, ya, tidak ikut sholat berjamaah. Ya, tidak ikut sholat berjamaah. Ya, tapi mereka lebih memilih langsung berangkat. Ya, langsung berangkat. Dan nanti di tengah jalan baru singgah sholat. Dengan alasan nanti dia mau mengkosor sholatnya. Ya, dia mau menjamak. Ya, mereka mau mengkosor sholatnya. Mereka mau jamak, langsung kumpulkan nanti duhur dengan asar. Ya, bagaimana ini yang seperti ini? Ya, sebagian ulama mengatakan tidak boleh dia mengkosor. Ya, kenapa? Karena waktu sholat sudah masuk dan dia masih ada di rumahnya. Ya, karena waktu sholat sudah masuk, azan sudah dikumandangkan di masjid, dan dia masih ada di rumahnya, masih ada di kampungnya. Ya, maka nanti kalau dia pergi dan singgah sholat tetap harus 4 rakaat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya ya hukum safar sudah berlaku pada dirinya. Ya, karena mereka ini sengaja tidak sholat di masjid yang ada dekat rumahnya, tapi sengaja langsung berangkat, karena dia sudah berangkat, sudah keluar dari kampungnya, berarti orang ini sudah dikategorikan sebagai orang yang musafir. Kalau sudah dikategorikan sebagai orang musafir, berarti sudah boleh mengambil rukhsah, keringanan. Berarti boleh sudah mengqasar sholatnya. Jelas ini? Jadi, kita mau rombongan ke Makassar. Ya, kita masih di sini. Sudah azan duhur. Ya, setelah azan, berangkat. Ya, nanti di Jaya Ponto baru singgah sholat. Ya, atau di mana? Nanti, ya, di Takalar misalkan baru mau singgah sholat. Ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Boleh dan boleh mengqasar. Ya, mengqasar sholatnya. Ya, dan boleh mengqasar sholatnya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya, berapa lama ya seseorang itu, ini orang yang musafir, boleh mengqasar sholatnya. Ya, berapa lama orang yang musafir boleh mengqasar sholatnya. Dalam masalah ini ikhwah, ya rahimani wa rahimakumullah, ya banyak pendapat. Ya, penulis kitab Miskul Khitam, ya, Syarah Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh ya Asy-Syaikh Abu Abdullah ya Zaid Ibn Hasan Al-Wasabi ya Al-Umari ya hafizahullah taala, beliau menyebutkan ada 6 pendapat dalam masalah ini. Ya, ada 6 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, ya, bahwasanya, ya, jika seseorang itu berniat untuk tinggal di satu tempat, ya, 15 hari, ya, 15 hari, ya, dihitung hari masuknya dan hari keluarnya, maka orang ini dikategorikan sebagai orang yang mukim. Artinya selama 15 hari di tempat tersebut dia tidak boleh mengqasar. Ya, dia tidak boleh mengqasar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya jika dia berniat mau tinggal selama 19 hari, maka harus menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh lagi mengqasar. Kalau dia niatkan mau tinggal di tempat tersebut, ya, selama ya 19 hari ke atas. Ya. Ya. Dan banyak pendapat dalam ya dalam masalah ini ikhwah. Ya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah ya dan juga ya Asy-Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau menguatkan bahwasanya ya, beliau menguatkan bahwasanya seseorang itu boleh mengqasar sholatnya, ya. Seseorang itu boleh mengqasar sholatnya sepanjang belum ada niat untuk menetap selama-lamanya di tempat tersebut, ya. Jadi walaupun misalkan bertahun-tahun di situ, ya. Walaupun misalkan tinggal di 1 bulan, 2 bulan, bahkan tahunan, mau tinggal di kampung tersebut, sepanjang orang ini niatnya hanya sementara saja, ya, niatnya hanya tinggal sementara saja, berarti orang tersebut, kata Syekh Utsaimin, itu masih berstatus sebagai orang yang musafir. Karena dia musafir, berarti masih, ya, ada berhak mengambil keringanan-keringanan yang ada dalam, ya, dalam safar. Di sebagian fatwa-fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, beliau memberikan contoh. Ya, kata beliau seperti misalkan orang yang ya kuliah di luar negeri, ya kuliah di luar negeri kan sudah diatur waktu sebenarnya, ya S1-nya berarti 4 tahun kurang lebih, ya kata beliau selama 4 tahun ini menjalani ya kuliah di luar negeri, maka selama itu pula masih berstatus sebagai orang yang musafir, ya karena tidak ada niatnya untuk tinggal selama-lamanya. Maka selama niatnya hanya untuk belajar saja, setelah selesai studinya mau kembali lagi ya ke kampungnya, berarti selama itu pula orang ini masih dikategorikan sebagai orang yang musafir. Ya, sebagai orang yang musafir. Walaupun sebagian pendapat ikhwah itu hanya membatasi ya 4 hari saja. Ada juga pendapat itu maksimal 4 hari. Kalau orang musafar dan tinggal di satu kampung dan mau tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari, maka mereka mengatakan harus menyempurnakan sholatnya. Tidak boleh lagi mengqasar, tidak boleh menjamak, ya, tidak boleh mengqasar, tidak boleh lagi menjamak, ya, menjamak sholatnya. Walau pendapat Syekh Utsaimin tadi itu juga pendapat yang sangat kuat sebenarnya, ya, sangat kuat sebenarnya, karena banyak juga sahabat yang melakukannya, ya, seperti Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Umar, ya, Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Umar, ya, itu disebutkan bahwasanya Anas bin Malik pernah mengadakan safar dan tinggal di sebuah kampung itu kurang lebih 2 tahun di situ. Ya, selama kurang lebih 2 tahun dia mengqasar terus sholatnya. Ya, mengqasar terus sholatnya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas ini masalah khilaf yang tajam di kalangan ya ulama, ya, masalah yang seperti ini. Jadi mereka ya, Syekh Utsaimin, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya, mereka itu tidak membatasi. Ya, sepanjang niatnya hanya tinggal sementara saja di kampung tersebut, ya, karena kuliah sangat selesai, kuliahnya kembali lagi, ya, maka selama itu pula dihukumi sebagai musafir. Ya, ya, selama itu pula dihukumi sebagai musafir. Baik. Adapun jika orang yang musafir ini sifatnya pindah-pindah, ya, orang yang musafir ini sifatnya ya pindah-pindah, maka itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Walaupun ya lama bertahun-tahun, ya tetap mengqasar sholatnya. Ya, seperti misalkan orang yang ya yang di pelayaran, ya, ya, atau yang kerja di apa yang menjadi ABK misalkan, atau pilot, kan pindah-pindah terus, ya, keliling, dia kan berjalan, maka itu musafir terus itu. Ya, itu musafir, ya, musafir terus walaupun ya bertahun-tahun, ya, itu musafir, ya, musafir terus, ya, karena dia pindah-pindah, tidak menetap di satu tempat, ya kan? Ya, dia menetap di kapal, tapi kapalnya kan pindah-pindah. Ya, ya, sebentar di sini lagi, sebentar di pelabuhan sana lagi, sebentar di pelabuhan ini lagi sandar. Berarti orang yang ini, ya, ABK-nya itu yang musafir terus. Ya. Ya, nahkodanya ya musafir terus, ya, pesawatnya pilotnya itu ya musafir terus. Ya, ya. Kan paling singgah sebentar, lanjut lagi. Ya, balik lagi, terbang ke sana kemari. Berarti ini musafir. Ya, musafir terus. Ya, saya misalkan sopir. Ya, ya, sopir mobil, sopir Makassar. Tiap hari dia naik turun Makassar. Ya, kalau dia turun Makassar berarti musafir. Perjalanan ke sini dia musafir. Ya, kalau kerjaan yang selama puluhan tahun seperti itu bolak-balik terus, berarti bolak-balik selama puluhan tahun ini dihukumi musafir terus dia. Ya, ya, asal keluar dari daerah Mantaing berarti dia sudah musafir. Dan nanti dihukumi mukim kalau kembali lagi, sudah masuk lagi wilayah Mantaing. Ya. Jadi setiap hari kalau dia sudah tinggalkan Bantaing ini, orang kota, setiap hari kalau sudah keluar dari wilayah Bantaing berarti sudah dihukumi musafir. Ya, hukum musafir putus ketika sudah masuk lagi ke wilayah Bantaing. Ya, besok berangkat lagi, musafir lagi. Ya, besoknya berangkat lagi, berarti musafir lagi dan seterusnya. Baik. Kemudian pembahasan yang baru yang berkaitan masalah ini. Al-mukim la shalla khalfa musafirin atam. Ya, orang yang mukim, ya, orang yang mukim jika dia salat di belakang orang yang musafir, maka yang mukim ya tetap harus menyempurnakan, ya, menambah lagi 4 rakaat. Ya. Jadi misalkan ya orang musafir rombongan, ya, tinggal di satu masjid. Yang menjadi imam adalah salah satu dari rombongan musafir ini. Ya, ternyata tiba-tiba ada juga masyarakat di situ. Ada juga masyarakat di situ yang ikut juga sholat, ya, berjamaah di belakang imam yang musafir. Imamnya musafir kan sholatnya hanya berapa rakaat? 2 rakaat. Bagaimana dengan warga masyarakat sekitar yang ikut juga sholat berjamaah di situ, ya tentunya harus nambah 2 rakaat lagi, ya, sholat duhur, ya, imamnya hanya 2 rakaat, ya, makmumnya yang tidak musafir, ya, harus cukupkan 4 rakaat, ya, harus cukupkan 4 rakaat. Setelah imamnya salam, setelah imamnya salam, maka ya berdiri melanjutkan, ya, berdiri melanjutkan rakaat ketiga dan ya dan keempat. Begitu pula sebaliknya, ya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu pula sebaliknya, jika musafir itu bermakmum kepada imam yang mukim, ya, musafir yang bermakmum kepada imam yang mukim, maka ya, yang kuat itu, ya, yang kuat dalam masalah ini Allahu a'lam bishawab, bahwasanya ya, musafir tetap menyempurnakan 4 rakaat. Ya, tetap menyempurnakan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Bisa dipahami sampai sini? Ya, menyempurnakan 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Ya, walaupun misalkan ya, musafir itu hanya menjumpai 2 rakaat. Ya, walaupun musafirnya misalkan terlambat dan 2 rakaat mami dia dapat, tetap dia harus tambah sebentar lagi 2 rakaat. Jelas ini? Kita safar ke Makassar sehingga di Jeneponto sholat duhur. Ya. Tapi yang musafir ini terlambat. Ya. Selesai mi 2 rakaat baru dia datang. Berarti sisa berapa rakaat? Sisa 2. Kalau imamnya salam sebentar, yang musafir ini tetap harus tambah lagi 2 rakaat. Tidak boleh ikut salam dengan alasan, oh musafir itu kan cuma 2 rakaat. Berarti saya salam juga. Karena selesai 2 rakaat. Tidak bisa. Tetap dia harus tambah. Dia genapkan menjadi 4 rakaat. Kenapa dia genapkan 4 rakaat? Karena dia bermakmum kepada ya imam yang mukim. Imamnya 4 rakaat. Maka makmumnya juga harus menyempurnakan 4 rakaat. Ya, walaupun dia musafir. Ya, walaupun dia musafir, dia tetap harus genapkan 4 rakaat karena dia bermakmum di belakang imam yang mukim yang sholatnya 4 rakaat. Nabi SAW bersabda, "Inna maju'nal imamu li'tamma bi, fala takhtalifu alaih." Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka janganlah kalian berselisih. Jangan selisihi imam karena imamnya 4 rakaat, ya ikuti 4 rakaat. Ya, karena imamnya 4 rakaat, maka ikuti juga ikuti 4 rakaat. Walaupun ada juga yang berpendapat, ya, kalau dia dapati 2 rakaat, ya, terlambat, tapi sempat dapat 2 rakaat. Sudah 2 rakaat lewat, baru dia masuk. Berarti kan dia masih dapat 2 rakaat. Pendapat yang kedua ini mengatakan, boleh ikut salam bersama imam. Boleh ikut salam bersama ya, bersama imam. Tapi Allah a'lam bishawab, yang kuat itu adalah pendapat yang pertama. Dan itu pendapat jumhur ulama. Ya, ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, kebanyakan ulama itu menguatkan seperti itu. Ya, kebanyakan ulama ya menguatkan seperti ya, seperti itu. Baik. Kemudian ada pembahasan yang baru. Ya. Ya. Adapun jika orang yang musafir, ya, jika orang yang musafir, dia akhirkan sholatnya. Nanti sampai di rumahnya baru dia kerjakan. Ya, nanti sampai di rumahnya baru dia kerjakan. Maka tetap dikerjakan 4 rakaat. Ya, jadi misalkan bagaimana ikhwah? Ya, sholat asar misalkan. Ya, atau sholat, apa, sholat duhur misalkan. Ya, dari perjalanan Makassar ke Bantai. Ya. Di Takalar sudah masuk waktu duhur. Dia tidak singgah sholat duhur. Ya, dia akhirkan bahwa nanti sampai di Bantaing baru sholat duhur. Kan boleh jadi akhirkan sholat duhur. Ya, kalau musafir kan boleh diakhir, boleh akhirkan. Dia tidak singgah sholat duhur di Takalar. Ya, ini tidak singgah sholat duhur di jalan. Ya, sholat duhurnya diakhirkan nanti kalau sampai di rumah. Ya, kalau sholat duhurnya nanti diakhirkan sampai di rumah, berarti tetap harus 4 rakaat, karena sekarang sudah tidak musafir lagi, ya kan? Ya, sudah tidak musa, tidak musafir lagi. Andai kata dia singgah sholat duhur di jalan, maka kita katakan hanya dua rakaat. Karena dia sengaja menunda, nanti di rumah baru dia kerjakan, berarti harus 4 rakaat. Paham ini? Begitu pula misalkan malam, ya, pas waktu isya di takalar. Ah, nanti sampai di rumah baru sekalian sholat maghrib dan sholat isya. Sampai di rumahnya, berarti harus ya sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 4 rakaat, ya sholat isyanya 2. Apa sholat isyanya 4 rakaat dan maghribnya 3, ya 3 rakaat, ya dan maghribnya 3 rakaat. Ya, begitu pula misalkan kalau ada sholat yang dilupa, ya karena buru-buru sekali, ya buru-buru atau sibuk sekali, akhirnya ada sholat yang dia lupa. Nanti ketika di jalan, nanti ketika dalam perjalanan, baru dia ingat, wah ternyata ada sholat kemarin yang saya lupa, ya kemarin masih di rumahnya. Ya, ini hari safar. Nanti sampai di Makassar baru dia ingat. Ternyata kemarin itu, ya, saya tidak sholat asar. Ya, berarti kan sekarang dia harus ganti. Ya, sholat duhur, sholat asar yang tertinggal kemarin kan 4 rakaat. Sekarang mau diganti. Dan posisinya dia sedang musafir. Apakah diganti 4 rakaat atau diganti 2 rakaat? Jawabannya diganti 4 rakaat. Ya, jawabannya diganti 4 rakaat. Karena andai kata dia kerjakan itu kemarin sholat asarnya, berapa rakaat yang harus dilakukan? 4 rakaat. Karena 4 rakaat yang ditinggalkan, maka diganti juga harus 4 rakaat. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan dalam safar ada sholat yang dia lupa, nanti setelah sampai di rumahnya baru dia ingat, maka diganti dengan sholat safar. Kemarin di sana, ya, di Makassar misalkan tidak sholat asar. Ya, 2 rakaat ya kan? Kamu safir, wajib 2 rakaat. Nanti sampai di rumahnya, baru ingat, ternyata kemarin saya tidak sholat asar. Ya. Nah, maka sekarang diganti, berapa rakaat gantinya? 2 rakaat. Ya, karena asalnya sholat asar dalam musafir, ketika dia musafir kan wajibnya 2 rakaat. Karena ini dilupa, maka nanti kalau diganti, tetap juga gantinya itu 2. Ya, sama tadi asar yang ditinggalkan di kampung, lupa di kampungnya. Berarti nanti diganti dalam safar, tetap 4 rakaat. Ya, tetap gantinya adalah 4 rakaat. Baik, ikhwah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru, masalah menjamak. Ya, menjamak sholat dalam safar. Ya. Ini juga pembahasan yang baru, ya, yang berkaitan masalah sholat bagi orang yang musafir. Ya. Baik. Kata penulis, al-jam'u baina sholatain, menjamak ya, 2 sholat. Ya, menjamak 2 sholat artinya mengumpulkan 2 sholat pada 1 waktu. Ya, menjamak sholat itu artinya mengumpulkan 2 sholat pada 1 waktu. Ya. Sholat duhur dengan asar. Ya, dijamak. Artinya duhur dan asar itu dilakukan pada 1 waktu. Apakah asarnya dimajukan di waktu duhur, ataukah duhurnya sekalian diakhirkan di waktu asar? Karena nanti ini ada 2. Menjamak itu nanti ada 2. Ada namanya jamak takdim. Jamak takdim itu artinya sholat yang kedua dilakukan pada waktu sholat pertama. Ada namanya jamak takhir. Ya, sholat pertama dilakukan pada waktu sholat kedua. Waktu asar, sholat asar dilakukan di waktu duhur. Ini namanya jamak takdim. Ya. Sholat duhur diakhirkan ke waktu asar. Ini namanya jamak jamak takhir. Ya, ini namanya jamak takhir. Ini juga ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya. Salah satu bentuk keringanan dalam syariat kita bahwa orang yang musafir itu boleh menjamak sholatnya, mengumpulkan 2 sholat pada 1 waktu. Ya, sholat yang boleh dijamak, ya itu ada 4, duhur dengan asar. Ya, duhur dengan asar. Apakah asarnya dimajukan ke waktu duhur ataukah duhurnya dimundurkan ke waktu asar. Yang ketiga dan yang keempat, ya, maghrib dengan isya. Apakah isyanya dimajukan ke maghrib ataukah maghribnya diakhirkan ke isya? Ini yang boleh dijama. Asar dengan maghrib tidak boleh. Ya, asar dengan maghrib tidak boleh. Apakah maghribnya dimajukan ke asar atau asarnya dimajukan ke maghrib, ini tidak boleh. Isya dengan subuh juga tidak boleh. Apakah isyanya diakhirkan ke subuh atau ke subuhnya dimajukan ke isya? Ini juga tidak boleh. Ya, subuh dengan duhur juga tidak boleh. Apakah subuhnya diakhirkan ke duhur atau ke duhurnya dimajukan ke subuh? Tidak boleh. Yang boleh hanya apa? Duhur, asar, terserah, bebas. Duhurnya diakhirkan ke asar atau ke asarnya dimajukan ke duhur. Boleh. Ya, maghrib dengan isya. Apakah isyanya dimajukan ke maghrib atau maghribnya diakhirkan ke isya? Ini boleh. Selain ini tidak boleh. Ya, selain ini tidak boleh. Jadi nanti kalau musafir, berarti sekaligus bisa dikasor dan sekaligus dijama. Nah, atau biasa orang istilahkan jama' kasor. Dijama' itu artinya dikumpulkan. Dua sholat dikumpulkan, dilaksanakan pada satu waktu. Dikasor itu artinya dikurangi apanya? Rakaat. Rakaatnya yang empat menjadi dua. Yang empat menjadi dua. Ini keringanan yang lain. Ya. Dalil yang menunjukkan hal ini, ya, banyak. Ya, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi safar baina salatin zuhri wal asar. Ya. Kata beliau, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama', ini mengumpulkan dalam safar antara sholat duhur dan sholat asar. Ya, duhur dan asar dijama' oleh Nabi. Inda kana ala zuhri sayri wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Dan Nabi juga menjama' antara maghrib dan isya. Ya, antara maghrib dan dan isya. Ingat, boleh dimajukan dan boleh juga diakhirkan, terserah. Ya, boleh dimajukan dan boleh diakhirkan. Berarti kalau duhur dan asar dijamak, berarti sisa apa? Berapa rakaat semuanya? Empat rakaat. Salat duhur dulu 2 rakaat. Ya. Sebentar salat asar lagi 2. Ya, 2 rakaat. Ya, jadi langsung sudah dikosor dijamak lagi. Langsung 2 keringanan yang sekaligus dikumpulkan. Menjamak salat ini, ya. Menjamak sholat ini ikhwah, itu hukumnya ya boleh. Itu hukumnya hanya mubah, sekedar keringanan. Ya, terserah mau menjamak, ini keringanan dari Allah. Jadi mau menjamak sholatnya, ya silahkan. Kalau tidak mau menjamak, silahkan, enggak ada masalah. Ya, jadi dia musafir. Ya, ketika waktu duhur hingga sholat 2 rakaat. Ya. Setelah itu lanjut lagi. Nanti di waktu asar lagi, tinggal lagi, sholat 2 rakaat. Nggak ada masalah. Ini hanya keringanan. Beda, mengkosor. Kalau mengkosor, kalau sholat duhur harus dikurangi. Dikosor harus menjadi 2. Asar harus dikurangi menjadi 2. Ya, menjadi 2. Kalau menjamak, terserah. Kalau mau jamak, silahkan. Tidak mau jamak, silahkan. Ya, silahkan. Mau menjamak, silahkan. Tidak mau menjamak, ya silahkan. Ya, silahkan. Kemudian, orang yang musafir, ya, apabila sudah sampai ke tujuan, apakah boleh menjamak sholatnya atau tidak boleh lagi menjamak sholatnya? Ini ada 2 pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bolehnya menjamak sholat itu ketika sedang dalam perjalanan. Itu ketika sedang dalam perjalanan. Ya, dari Bantaeng mau ke Makassar. Ya. Kalau dia singgah sholat di jalan, berarti boleh menjamak. Kalau sudah sampai di Makassar, baru mau sholat duhur, sudah sampai ke tempat tujuan, maka pendapat ini mengatakan tidak boleh lagi dia jamak. Ya. Berarti dia sholat duhur 2 rakaat, sebentar sholat asar lagi 2 rakaat. Bisa dipahami ini? Pendapat yang kedua mengatakan tetap boleh. Ya, tetap boleh. Sepanjang dia masih musafir, maka boleh. Walaupun sudah sampai ke tujuan. Ya, jadi ke Makassar. Ya, menghadiri acara Tabligh Akbar misalkan. Atau acara-acara daurah. Di Makassar mau tinggal 2 hari 2 malam. Ya, di Makassar mau tinggal 2 hari 2 malam. Maka selama 2 hari 2 malam ini, boleh dia Makassar. Dan boleh dia menjamak sholat. Sholatnya setelah sholat duhur, langsung lanjut sholat asar. Setelah maghrib, lanjut sholat isya. Boleh. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Mu'ad. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kata Mu'ad bin Jabal, kharajna ma'an Nabi SAW fi ghazwati Tabuk. Ya, kami pernah keluar bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Fakan nusalli zuhra wal asar jami'an. Maka Nabi itu sholat duhur dan asar jami'an di jamak. Ya. Wal maghrib wal isya jami'an. Nabi juga sholat maghrib dan isya juga di jamak. Ya. Nabi pergi ya, keluar ke Tabuk dalam rangka perang. Dan ketika di Tabuk kan sudah tinggal, ya kan? Tinggal di situ beberapa hari untuk melakukan peperangan. Berarti kan sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi ternyata selama Nabi berada di Tabuk, selama itu pula Nabi menjamak sholatnya. Yang duhur dijamak dengan asar, ya. Yang maghrib dijamak dengan dijamak dengan isya. Yang duhur dijamak dengan asar, yang maghrib dijamak dengan dengan isya. Baik. Jelas ya. Iya. Jadi menjamak salat itu ini adalah rukhsah, ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau mau menjamak, ya, silakan. Ya, kalau tidak mau menjamak, ya, silakan. Ya, dalam arti masing-masing salat dilakukan pada waktunya. Itu boleh. Walaupun masalah menjamak sholat, ya, menjamak sholat itu bukan hanya ketika safar, ya, boleh saja menjamak sholat walaupun dalam keadaan mungkin tinggal di rumah, ya. Misalkan apa ya? Misalkan yang disebutkan itu yang masyhur, ketika musim hujan misalkan, ya, ketika musim hujan kan musim hujan kan siang malam hujan terus, ya. Tidak ada henti-hentinya hujan. Maka boleh ya datang ke masjid sholat duhur. Hujan terus. Boleh dijamak. Setelah selesai sholat duhur, boleh langsung dilanjut lagi sholat ya asarnya. Tapi jangan dikosor ya. Jangan dikosor. Ya, sholat duhur 4 rakaat. Ya, sebentar dijamak. Langsung melakukan sholat asar, tetap juga 4. Ya, 4 rakaat. Karena mengkosor, ingat. Mengkosor itu hanya ketika safar, ya. Ada pun menjamak, maka sebabnya bukan hanya ketika safar, ya. Satu di antaranya ketika safar, yang kedua boleh juga ketika hujan, ya. Boleh ketika hujan, karena dikhawatirkan nanti sebentar tidak bisa lagi datang ke masjid sholat berjamaah, ya. Sekarang kita datang sholat berjamaah duhur, hujan deras, khawatir sebentar waktu asar tiba tidak bisa lagi kita datang ke masjid, maka lebih baik dia dijamak dalam rangka ya berhati-hati, ya dalam rangka berhati-hati, bisa dipahami ini, ya. Jadi ketika hujan angin bertiup kencang, ya, khawatir tidak bisa lagi datang melakukan sholat berjamaah, maka boleh. Tapi di sini ada pertanyaan, apakah tidak salah menjamak sholat maghrib dan isya di waktu akhir. Ini setelah isya. Dijamak takhir. Dengan jumlah rakaat maghrib 2-3 rakaat. Dan isya 2 rakaat. Ya. Jamak kosor. Ya. Boleh-boleh saja. Yang penting dia musafir. Tapi kalau dia tidak musafir, hanya di rumahnya saja, maka itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Begitu pula juga disebutkan ikhwah, bahwa boleh mengkosor. Ya. Kalau misalkan ada apun bukan mengkosor, boleh menjamak kalau misalkan sibuk sekali. Ini sifatnya ya sekali-sekali. Ya, kalau sifatnya kadang-kadang karena ada kesibukan yang sangat sibuk sekali, susah sekali ditunda, ya, maka boleh ya dijamak, tapi ini jangan dijadikan kebiasaan. Hanya sifatnya ya sesekali saja dilakukan, kadang-kadang. Apakah boleh mengqasar salat? Ya, sementara tempat atau kampung yang didatangi ya jarang dikunjungi. Misalnya hanya satu kali dalam satu tahun, ya, atau nanti kegiatan ada acara, ya, ya boleh saja. Yang penting musafir. Ya, tidak ada aturannya bahwa mengqasar itu nanti kalau kampung tersebut ya sering didatangi. Ya, ya. Itu umum, musafir. Yang penting dia musafir. Apakah itu sering dia datangi atau jarang dia datangi? Ya, boleh. Ya, yang penting dia musafir. Itu ukurannya, dia musafir. Tidak dilihat sering dan tidaknya didatangi tempat tersebut. Baik. Ya, bagaimana jika ditempatkan untuk bertugas dalam satu daerah? Ya, intinya pindah-pindah. Ya, satu tahun di pantai misalkan tempatkan, tahun berikutnya tugas lagi di ya Jeneponto, tahun berikutnya di kabupaten lain lagi. Ya, itu tadi. Kalau kita kuatkan pendapatnya Syekh Insami dan Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa orang yang musafir itu sepanjang belum ada niat menetap di tempat tersebut, ya, belum ada niat untuk menetap tinggal secara permanen di tempat tersebut, berarti itu masih musafir. Seperti yang kita gambarkan tadi, orang pergi kuliah ya 4 tahun. Ya, karena Syekh Muslim mengatakan itu masih musafir. Ya, sama ini dengan orang yang ditempatkan dalam rangka ya tugas, ya, dalam rangka tugas ya tahun ini di tempat ini, tahun depan enggak tahu di mana lagi. Ya. Ya, tahun ini di Sulawesi, tahun berikutnya di Jawa, tahun berikutnya di Kalimantan, tahun berikutnya di Sumatera, ya, pindah-pindah. Ya. Kalau kita kuatkan pendapat Syekh Muslim, berarti ya musafir terus. Ya, musafir. Ya, musafir terus. Walaupun Syekh Utsaimin itu rahimahullah seperti ini, ikhwan. Jadi walaupun beliau menguatkan bahwa orang yang tinggal 2 bulan, 3 bulan atau bahkan tahunan di satu tempat, walaupun beliau mengatakan itu masih musafir. Ya, beliau mengatakan itu masih musafir. Tapi bagi laki-laki tetap dia mengatakan wajib hadir salat berjamaah. Ya, tetap wajib hadir sholat berjamaah. Adapun rukhsah dan keringanan-keringanan yang lainnya, maka boleh. Ya. Kita katakan dia musafir. Tapi dalam hal sholat berjamaah bagi laki-laki, ya tetap harus datang sholat berjamaah. Ya. Dengan alasan bahwa Nabi SAW mewajibkan sholat berjamaah bagi siapa yang mendengarkan turuan azan. Kalau azan dikumandangkan. Jadi dia tinggal selama 1 bulan di situ. Ya, kita katakan dia musafir. Tapi karena dia menetap di situ dan dia mendengarkan panggilan azan, maka dia harus memenuhinya. Ya, harus memenuhinya. Tapi rukhsah-rukhsah keringanan yang lainnya boleh dia ambil. Apa itu misalkan keringanan yang lainnya yang boleh dia ambil? Boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan karena dia musafir. Ya. Boleh tidak sholat rawatib. Ya, gugur kewajiban melakukan sholat rawatib. Dan sholat rawatib itu gugur ketika musafir. Ada sholat rawatib ya kan, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Itu digugurkan itu ketika musafir. Itu sudah ditiadakan. Ya, itu sudah ditiadakan. Kemudian ada faedah juga disebutkan oleh ikhwah. Ini yang sering juga terjadi. Ya. Kan tadi kita jelaskan bahwasanya boleh menjamak sholat. Dan menjamak sholat itu boleh diakhirkan dan boleh dimajukan. Jadi kalau misalkan kita akhirkan maghrib ke isya. Ya, kita singgah di masjid. Ya, kita singgah di satu masjid. Imam di situ. Ya, imamnya di situ sholat Isya, kan 4 rakaat. Ya, musafirnya yang baru mau sholat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Imam mukim mau sholat 4 rakaat. Ya, makmum yang musafir mau sholat maghrib. Ya. Berapa rakaat? Tiga? Ya, tiga rakaat. Nah, nanti bagaimana ini di rakaat terakhir? Ya. Nanti kan imamnya berdiri ke rakaat keempat. Bagaimana dengan makmum? Ya. Kalau makmum berdiri ke rakaat keempat, tidak boleh. Karena itu artinya menggenapkan maghrib menjadi empat rakaat. Nah, bagaimana solusinya, ikhwah? Ya. Solusinya kalau seperti ini, maka makmum yang musafir ini yang sholat maghrib, itu diberikan dua pilihan. Diberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, tatkala imam berdiri ke rakaat keempat, dia niatkan keluar dari jamaah. Ya. Yang musafir ini, dia niatkan dirinya keluar dari jamaah. Ya. Akhirnya dia duduk tasyahud, salam. Ya, duduk tasyahud, kemudian dia salam. Karena dia memang dia niatkan sudah dirinya berpisah dari jamaah. Cara yang kedua, ya. Ya, cara yang kedua, ya. Menunggu imam, ya. Jadi ketika imamnya berdiri ke rakaat keempat, dia tetap duduk saja. Ya, dia tetap duduk saja, ya, duduk menunggu imam. Ya, nanti salam bersama imam. Ya, nanti salam bersama imam. Ya. Jelas ini? Ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, ya. Jika imam salatnya cukup 4 rakaat, ya, sementara makmum kekurangan tapi tidak masbuk. Imamnya cukup 4 rakaat salatnya. Makmumnya hanya 3 rakaat misalkan, tapi tidak masbuk juga. Karena bisa kurang dan tidak masbuk. Bagaimana menambah yang kekurangan rakaat? Ya, kekurangan rakaat mungkin karena tidak mendengar. Oh, ini penjelasannya tuh, ya. Ya. Kekurangan rakaat mungkin karena tidak mendengar suara imam sehingga tertinggal. Ya. Nanti setelah imam salam barulah sadar makmum tersebut. Nah, kekurangan satu rakaat. Ya, ditambah langsung ditambah. Ya, ya, langsung di ya, langsung lagi tambah satu rakaat. Ya, karena imamnya makmumnya kurang satu rakaat, ya, tambah satu rakaat. Kalau makmumnya kurang dua rakaat, ya, langsung ditambah dua. Ya, dua rakaat. Ya. Jangan kekurangannya satu rakaat ditambah dua. Ya, atau kekurangannya dua hanya ditambah satu. Ya, ditambah sesuai dengan kekurangannya. Ya, ya. Kemudian sujud sahwi. Ya, ya. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam. Dan sujud sahwinya itu dua kali, ya. Ini sudah pernah kita bahas. Sujud sahwi, ya, dua kali. Ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat awam. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, biasanya sujud sahwi itu mas satu kali. Ya, yang benarnya itu sujud sahwi itu dua kali. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau seorang yang punya tempat tinggal di goa? Ya, tetapi tinggal di bantaeng, terkadang ke goa selama sepekan. Apakah selama sepekan itu sholatnya boleh dikasor? Iya. Ya, kan itu hanya tempat singgah saja. Ya, dia tidak ada niatnya untuk menetap di situ. Ya, ya, menetap di situ. Mungkin yang mirip dengan ini, bagaimana kalau yang punya dua istri? Ya, satu di bantaeng, satu di goa. Ya, sebulan di bantaeng, satu bulan di goa. Bagaimana kalian begini ini? Ya, satu bulan di bantaeng, satu bulan di goa. Ya, kan ini sudah tempat di ya ini dilihat. Ya, kalau misalkan yang di goa atau di bantaeng hanya tempat sementara saja di situ. Ya, hanya tempat sementara saja. Setelah itu disatukan di satu tempat. Ya. Maka yang di tempat yang satu bisa dikategorikan masih berstatus sebagai musafir. Kalau hanya tempat sementara saja di situ. Baik, karena waktu. Ya, ada yang membolehkan. Ya, dengan catatan tidak boleh dia mengkosor. Yang penting jangan dia kosor. Nah, ini kadang juga saya lihat sebagian ikhwa-ikhwa keliru dalam masalah ini. Ya. keliru dalam masalah ini. Ada orang Makassar datang mengatakan tabliaktur misalkan, dia sebagai pemateri, ya, pematerinya ikut apa mengkosor dan menjamak sholatnya, ikut juga di situ dengan alasan dia mau ke Makassar juga sebentar. Ya, yang anehnya dia ikut mengkosor. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar ikut menjamak, ya, boleh-boleh saja. Ya, tapi ingat harus disempurnakan 4 rakaat. Ya, karena sekali lagi, bolehnya mengkosor itu ketika safar. Ya, dia kan baru mau berangkat. Kalau baru mau berangkat, berarti itu belum musafir namanya. Belum safar kalau baru mau, ya, baru mau berangkat. Jadi kalau dia jamak sholatnya, harus tetap genap rakaatnya. Baik. Ini masalah khilaf di kalangan ulama, ya, Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Taimin, ya, rahimahullah taala, ya, mengatakan tidak boleh, ya, karena sholat asar, apa, sholat Jumat itu bukan sholat duhur, ya, yang ada riwayatnya itu hanya menjamak antara duhur dengan asar, ya, antara duhur dengan asar, makanya tidak boleh dijamak antara duhur Jumat dengan asar. Bahkan Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz mengatakan siapa yang melakukannya maka dia harus mengulangi sholat asarnya, karena itu artinya dia melakukan sholat asar bukan pada waktunya, ya, bukan pada waktunya. Ada juga yang berdalil bahwasanya boleh dengan alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika musafir, Nabi tidak pernah apa, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musafir, Nabi selalu sholatnya dua rakaat saja dan Nabi selalu menjamaknya, ya, walaupun di hari Jumat, ya, walaupun di hari Jumat. Jawabannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjamak dan mengkosor di hari Jumat karena Nabi tidak sholat Jumat, ya. Jadi ketika Nabi musafir di hari Jumat, Nabi tidak sholat Jumat, tapi Nabi hanya apa, melakukan sholat duhur. Nah, karena itu kan kewajiban sholat Jumat itu kan gugur ketika musafir. Ya, orang yang musafir boleh tidak sholat Jumat. Jadi Nabi di hari Jumat dalam safarnya tetap sholatnya dua rakaat duhur, apa, dua rakaat dalam arti langsung digabung dengan asar. Ya, Nabi menggabung zuhur dengan asar karena Nabi tidak sholat Jumat. Jadi tetap yang dijamak adalah zuhur dengan asar, bukan Jumat dengan asar. Ya, bukan Jumat dengan asar. Allahu a'lam bishawab. Baik, ikhwah, karena waktu zuhur sudah masuk, kita juga sampai sini. Ya, mudah-mudahan ya ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah. Dan jika ada yang salah, maka itu datanya dari saya pribadi yang memiliki keilmuan yang sangat terbatas. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.